Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, a'adzani Allahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada pembahasan yang terakhir telah kita baca keterangan penulis rahimahullah tentang beberapa hal yang terkait dengan zakat. Apakah terkait dengan pengertian zakat secara bahasa maupun secara syar'i. Kemudian kita bahas pula syarat-syaratnya. Demikian halnya beberapa dalil dalam Al-Quran maupun sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang ke-171 An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad ibni Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, hina ba'athahu ilal Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, sungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab. Faida ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila engkau telah mendatangi mereka, maka ajaklah mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum. Kemudian apabila mereka telah mentaatimu dalam hal itu, fa akhbirhum, maka sampaikan kepada mereka annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaum wa lailah, bahwa sungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari dan semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhirhum fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kemudian apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara tersebut, ya, artinya mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian mereka mau melakukan sholat lima waktu, maka dakwah berikutnya yang harus disampaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bahasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa'inhum ata'u laka bidzalik, kemudian apabila mereka telah mentaatimu untuk melakukan hal tersebut, fa'iyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah engkau dari harta terbaik mereka, harta mereka yang paling berharga. Artinya jangan engkau mengambil harta mereka yang paling berharga. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagaimana telah kita sampaikan tadi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan agama Islam kepada manusia. Maka di antara kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengutus sebagian sahabat untuk mendakwahkan agama Islam kepada manusia di berbagai belahan bumi, di berbagai penjuru dunia. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu termasuk salah seorang sahabat yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban amanah tersebut. Beliau statusnya sebagai dai ya, sekaligus sebagai qadhi. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi alaihi wasallam sebagai dai, sebagai juru dakwah di negeri Yaman, dan sekaligus sebagai qadhi, sebagai hakim di negeri tersebut. Dijelaskan oleh para ulama bahwa peristiwa ini terjadi di akhir-akhir masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau mengutus dua orang sahabat yang mulia untuk berdakwah di negeri Yaman. Yang pertama adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau diutus untuk berdakwah di Aden, sebuah kota di Yaman. Dan yang kedua adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau diutus untuk berdakwah di Son'a, kalau sekarang ibu kota Yaman. Maka kisah ini memberikan faedah kepada kita betapa sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat istimewa, karena tidak semua sahabat berkesempatan untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Hanya sahabat-sahabat tertentu saja yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah di negeri Yaman. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Mu'adz bin Jabal adalah a'lamun nas bil halal wal haram, orang yang paling mengetahui tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Mu'adz bin Jabal, seorang ulama besar dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dalam kisah ini Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah secara bertahap. Dimulai dari tauhid ya, dua kalimat syahadah sebagai amalan yang paling penting dan perkara yang paling wajib. Kemudian setelahnya adalah dakwah agar mereka melakukan sholat lima waktu, karena sholat adalah ibadah badaniyah yang paling mulia, ibadah fisik yang paling agung, yang paling mulia setelah tauhid. Dan berikutnya adalah perintah agar mereka menunaikan zakat. Dan zakat merupakan ibadah maliyah yang paling mulia, ibadah yang dilakukan dengan harta, yang paling afdol dan paling utama. Sehingga seolah-olah sholat merupakan sebuah ibadah yang mewakili ibadah-ibadah badaniyah, ibadah-ibadah yang dilakukan dengan fisik. Adapun zakat, dia mewakili ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah yang dilakukan dengan harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak faedah yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Kita baca sebagian faedah tersebut. Yang pertama, qauluhu innaka sata'ti qauman ahla kitab, terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitab, wahai Mu'ad, sungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab. Penggalan hadis ini, kata penulis rahimahullah, huwa tawti'ah wa tamhidun lil wasiyah bistijma'i himmatihi fi da'watihim. Penggalan hadis ini merupakan sebuah mukaddimah atau pengantar sebelum menyampaikan wasiat, agar beliau bisa fokus atau konsentrasi dalam melakukan dakwah. Sebelum Mu'ad diutus ke negeri Yaman, Nabi SAW menyampaikan gambaran kepada beliau bahwa orang-orang yang akan didakwai adalah ahlu kitab, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Sehingga Mu'ad radhiyallahu anhu bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi mereka. Mungkin akan terjadi diskusi dengan orang-orang ahlu kitab, atau bahkan perdebatan dengan mereka. Sehingga Mu'ad radhiyallahu anhu sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena orang-orang ahlu kitab, mereka memiliki ilmu, tidak sebagaimana orang-orang ahlu kitab sekarang. Dahulu mereka memiliki ilmu, banyak orang-orang berilmu di antara mereka, dan mereka memiliki kitab yang diagungkan, sehingga mereka bisa saja membantah apa yang disampaikan oleh Mu'ad, memberikan syubhat atau kerancuan dalam berpikir dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya seorang da'i, seorang juru dakwah mengetahui bagaimana kondisi orang yang akan didakwai. Dakwah itu tidak sekedar membutuhkan ilmu agama saja atau ilmu syar'i saja. Jelas itu merupakan sebuah syarat yang mutlak harus dimiliki oleh seorang juru dakwah. Namun dia juga dituntut untuk mengetahui bagaimana kondisi orang yang akan didakwai. Ini sangat penting dalam dunia dakwah. Apakah mereka orang-orang yang berilmu? Apakah mereka orang-orang jahil? Apakah mereka orang-orang muslim? Apakah mereka orang-orang non-muslim dan lain sebagainya? Maka perlu diketahui oleh seorang da'i, seorang juru dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku, ala basirah." Mereka berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu tentang agama Islam, yang halal, yang haram, tentang hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam. Demikian hanya ilmu tentang orang-orang yang akan didakwai, bagaimana kondisi mereka, bagaimana keadaan mereka, dan begitu seterusnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian faedah berikutnya, ad-da'watu ilallah takunu bil aham fal aham. dakwah di jalan Allah takunu bil aham fal aham. Itu dimulai dari perkara yang paling penting, kemudian perkara yang paling penting berikutnya. Ini konsep dakwah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Mulai dari tauhid sebagai perkara yang paling penting, sebagai amalan yang paling wajib, landasan untuk semua amal soleh. Kalau tauhidnya kuat, tauhidnya benar, maka amal soleh yang terbangun di atasnya juga akan demikian. Begitu pula sebaliknya, ketika tauhidnya rapuh, tauhidnya tidak benar, maka berbagai amalan yang terbangun di atasnya juga akan demikian. Nah, kemudian setelahnya beliau diperintahkan untuk mendakwahkan sholat lima waktu. Ketika mereka sudah menerima dakwah tauhid, maka dakwah berikutnya adalah pelaksanaan sholat lima waktu. Dan yang ketiga adalah zakat. Setelah mereka bertauhid, kemudian melakukan sholat lima waktu, maka dakwah berikutnya adalah perintah agar mereka menunaikan zakat. Maka dimulai dari perkara yang paling penting, yaitu tauhid. Oleh karenanya seorang non-muslim, orang kafir, ketika akan masuk Islam, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai syarat sahnya masuk Islam. Demikian halnya ketika kita berdakwah di lingkup yang sangat kecil, di lingkungan keluarga, maka mulai dari perkara yang paling penting, tauhid kita sampaikan kepada keluarga kita, kita tanamkan nilai-nilai akidah kepada putra-putri kita, dan begitu seterusnya. Kemudian sholat dan syariat-syariat yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya, anna ahamma syai'in huwa tauhid. Hadis ini memberikan faedah bahwa perkara yang paling penting adalah tauhid, dua kalimat syahadah. Li'annahul asasul ladzi la tasihul ibadat biduni. Karena semuanya tauhid adalah pondasi yang tidak akan sah berbagai ibadah tanpa keberadaan tauhid. Sia-sia ibadah yang dilakukan tanpa tauhid. Wa hadha huwal murad min taqdimi ad-da'wah awalan ila tauhid wal iman. Oleh karena itulah Mu'ad radhiyallahu anhu lebih mendahulukan dakwah tauhid dan iman kepada mereka. Tauhid sebagai pondasi dari semua amalan, sehingga tauhid menempati urutan yang pertama dalam dakwah tersebut. Dan ini sejalan dengan berbagai ayat dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat yang memerintahkan untuk bertauhid terlebih dahulu sebelum melakukan amalan-amalan yang lainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Rabb kalian dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana wa bil walidayhi ihsana. Kembali perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum berbakti kepada kedua orang tua. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dengannya. Kemudian faedah berikutnya, anas salawatil khams ta'ti fil martabati tsaniyah, bahwa salat lima waktu menempati urutan yang kedua. Li'annaha amududdin, karena salat adalah tiangnya agama. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi bahwa salat adalah ibadah badaniyah yang paling afdol, ibadah fisik yang paling mulia dan paling agung setelah tauhid. Dan para ulama telah sepakat ketika seseorang enggan untuk melakukan sholat lima waktu karena mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir, dia telah keluar dari agama Islam. Adapun ketika enggan melakukan sholat lima waktu atau sebagiannya tahawunan atau kasalan karena meremehkan kewajibannya atau karena malas, maka para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana status pelakunya. Apakah dia masih muslim atau sudah keluar dari agama Islam. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sholat adalah perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Tauhid adalah pondasinya, adapun sholat adalah tiangnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya, annahu la yahillu lisa'i an ya'khudha minal jayyid al-'ali, bahwa tidak halal bagi seorang sa'i, bagi seorang petugas zakat. Sa'i artinya petugas zakat, atau disilahkan dengan al-jabi, as-sa'i, al-jabi, maknanya sama. Tidak halal bagi seorang petugas zakat untuk mengambil harta yang terbaik, harta yang paling berharga. Jadi misalnya ada seorang petugas zakat hendak mengambil zakat kambing misalnya, maka jangan ambil kambing yang terbaik, yang harganya paling mahal. Bal ya'khudzul wasata, bahkan hendaknya dia mengambil harta yang pertengahan, tidak bagus, tidak pula jelek. Ini solusinya. Seorang petugas zakat hendaknya mengambil harta yang pertengahan, tidak terlalu bagus, tidak pula terlalu jelek. Illa idza samaha bidzalika rubul mal, kecuali apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya. Ketika dipersilahkan untuk mengambil harta yang terbaik, maka diperbolehkan secara syar'i. Bila haya'in wala ikrah, tanpa adanya rasa malu dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka boleh untuk mengambil harta yang terbaik dengan seizin pemiliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan dalam hadis tadi, iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati engkau dari harta mereka yang terbaik. Karena biasanya seorang muslim tidak akan rela untuk menyerahkan harta terbaiknya. Kemudian faedah berikutnya, ini masih terkait dengan faedah sebelumnya. An yakhsha sa'i min dhulmin nas, hendaknya seorang petugas zakat merasa takut untuk mendzalimi manusia. Ya, dengan mengambil harta yang terbaik berarti dia telah melakukan kedzaliman terhadap pemilik harta tersebut. Dia tidak akan rela untuk menyerahkan harta terbaiknya. Itu merupakan sebuah bentuk kedzaliman. Fa inna dhulmahum sababun fi du'aihim 'alaih, karena akan mendorong mereka untuk mendoakan keburukan untuknya. Alladzi la yarudduhu Allahu ta'ala, yang mana doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya orang yang terzalimi mustajab. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada pihak yang terzalimi untuk menuntut balas terhadap pelaku kedzaliman. Ini hikmahnya kenapa doa orang yang terzalimi itu mustajab. Sebagai bentuk keadilan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla hendak memberikan kesempatan kepada pihak yang terzalimi untuk menuntut balas. Bahkan doa orang kafir sekalipun, kalau dia terzalimi maka doanya mustajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ittaki atau ittaku da'watal madlum wa in kana kafiran. Kata Nabi alaihi wasallam, takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi, wa in kana kafiran, meskipun dia adalah orang kafir. Wa innahu laisa dunaha hijab, karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya doanya orang fajir, orang fasik, atau seorang pelaku kemaksiatan juga mustajab kalau dia sebagai pihak yang terzalimi. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul madlum mustajabah, doanya orang yang terzalimi itu terkabulkan, wa in kana fajiran, meskipun dia adalah orang fajir, orang yang jahat atau pelaku kemaksiatan, maka doanya juga mustajab. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi. Fa innaha tas'adu ila sama' ka'annaha syirar. Karena sungguhnya doa orang yang terzalimi akan naik ke atas langit, melesat ke atas langit, ka'annaha syirar, seakan-akan dia sebagai percikan api. Sangat cepat sekali melesat ke atas dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis tersebut memberikan faedah kepada kita, hendaknya jangan sampai melakukan kezaliman terhadap orang lain, siapapun dia, karena khawatir doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.